إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد lanjutan dari pembahasan pekan lalu masih tentang mengimani hari kiamat kubra dan yang terjadi di dalamnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kiamat kubra tersebut. Maka sekarang kita bacakan pemaparan dari Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Qala wa taqumul qiyamah allati akhbarallahu biha fi kitabih wa ala lisani rasulih wa ajma'a 'alaiha al-muslimun. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menjelaskan termasuk di antara keimanan ialah mengimani tegaknya hari kiamat yang Allah telah kabarkan tentang hari kiamat tersebut di dalam kitabnya di Al-Quran, wa ala lisani rasulih, atau yang disampaikan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadis beliau, wa ajma'a alaiha al-muslimun, dan yang disepakati oleh ulama kaum muslimin. Sampai sini ya. Baik. Nah, ya kata beliau di sini wataqumul qiyamah, yang dimaksud kiamat di sini kiamatul kubra. Ya, yaitu kiamatul kubra. Ya, qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan isyaratun ila adillatil ba'si. Ini adalah isyarat apa yang disampaikan Ibnu Taimiyah ini. Ini adalah isyarat atas berbagai dalil tentang hari berbangkit, hari kebangkitan. Wa annahu sabitun bil kitabi was sunnah, bahwa mengenai hal ini telah valid, telah terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, telah kita sebutkan beberapa dalil-dalilnya pada pertemuan sebelumnya. Kemudian wa ijma'il muslimin, dan ini juga berdasarkan ijma' atau kesepakatan kaum muslimin. Ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian kata beliau lagi, wal aqli wal fitri as-salimah, dan juga ini berdasarkan akal dan fitrah, ya, fitrah yang selamat, yaitu fitrah yang masih lurus, maka dia akan tentu akan mengimani, ya, adanya hari kiamat. Di antara fitrah yang Allah tanamkan di kalbu setiap hamba ialah sang hamba akan mengimani adanya hari berbangkit. Faqad akhbarallahu anhu fi kitabih, Allah telah mengabarkan hal tersebut di dalam kitabnya. Wa aqama ad-dalilu ala alaih, dan telah tegak dalil atas hal tersebut. Wa radda ala munkiri al-munkirina lil ba'si, dan Allah telah membantah atas orang-orang yang mengingkari terjadinya hari kebangkitan tersebut. Fi ghalibi suwarin min al-Qur'an, ya, di mayoritas ayat-ayat Al-Qur'an. Walamma kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin bayyana tafasil al-akhirah bayanan la yujadu fi katsirin min kutubil anbiya. Maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah penutup para nabi, beliau telah menjelaskan secara rinci tentang keadaan akhirat, hari kiamat, dengan penjelasan yang la yujadu fi katsirin min kutubil anbiya. Yang penjelasan dari nabi yang rinci tersebut, ini yang tidak didapati di buku-buku para nabi yang lain, yaitu di kitab-kitab yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi yang lain. Secara rinci, secara gamblang keadaan hari kiamat itu hanya kabar-kabar yang Allah Ta'ala berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW telah menyampaikannya kepada kita semua. Tidak ada yang satu tersisa pun. Semuanya keadaannya. Sampai di berdiri di mahsyar nanti dalam keadaan telanjang, tanpa khitan, tanpa sendal. Semua dikabarkan oleh Nabi SAW. Ya, maka mengingkari hal ini, berarti dia mengingkari Allah, mengingkari Al-Quran, mengingkari Nabi. Maka otomatis kata para ulama, hukumnya murtad keluar dari Islam. Kalau dia sebelumnya beragama Islam. Namun mengingkari hari kiamat atau ragu di dalamnya. Kenapa demikian? Karena hari kiamat inilah yang sering atau paling banyak yang Allah gandengkan penyebutannya dengan keimanan kepada Allah. Ya. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Atau dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyukrim jarahu, dan seterusnya. Ya. Dan di Mekah, yang sebagaimana setelah kita sebutkan sebelumnya, pas masa Mekah, ayat-ayat yang turun ialah ayat-ayat tentang at-tauhid, tentang akidah, dan juga tentang ya, pengkabaran tentang adanya hari kiamat, kebenaran hari kiamat, dan keadaan hari kiamat. Wal jazaa'u 'alal a'mal tsabitun bil 'aqli wa waqi'un fis syara', dan juga balasan atas amal-amal itu telah tetap dengan akal dan telah ya memang ada dalam syariat. Ini telah tetap dengan akal. Karena kalau seorang hamba bebas berbuat maksiat, yang satu lagi berbuat kebaikan, kemudian tidak dibalas, maka ini menyelisihi fitrah. Akal pun akan menyelisihinya. Akal pun akan menganggap ini sesuatu hal yang tidak wajar. Kok disamakan antara orang-orang yang berbuat buruk dengan orang-orang yang berbuat baik, alias tidak dihisab, tidak dibalas. Fa innallaha nabbaha al-uqula, maka Allah telah memberikan peringatan kepada akal-akal, kepada akal ila dalik, ya, mengenai hal tersebut fi mawadi'a katsiratin minal Qur'an, yaitu di banyak tempat di Al-Qur'an, haitsu dzakaraha, yang Allah telah menyebutkannya. Ya afala ta'qilun, afala yatafakkarun, dan demikian yang paling banyak Allah sebutkan. Apakah mereka tidak berpikir? Apakah mereka tidak memperhatikan? Annahu la yadhiku bihikmatihi, dan juga bahwasanya hal ini tidak sesuai dengan hikmah Allah. Di mana di antara hikmah Allah ialah seluruh perbuatan Allah itu mengandung hikmah, dan setiap yang Allah ciptakan di langit dan di bumi ini tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil tanpa hikmah. Semuanya mengandung hikmah yang diketahui hamba atau yang tidak diketahui oleh hamba. Kalau hamba tidak dibalas atas perbuatannya, maka ini menyelisih hikmah. Menyelisih hikmah. Wa annahu la yaliku bihikmatihi wa hamdihi ayatrukan nasu sudan. Yaitu ini tidak layak dengan hikmah Allah dan pujian atasnya, bahwa Allah akan meninggalkan manusia sudan begitu saja. Ya, sudan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dibalas. Ya. Ayakhluqahum abasan, bahwa Allah menciptakan mereka abasan, tidak berguna begitu saja. Ya, la yumarun wa la yunhaun, tidak diperintah, tidak dilarang, wa la yusabun wa la yuaqabun, tidak diberi pahala, tidak diberi sanksi, tidak dihukum. Wa yakuna al-muhsinu kal-musi'i, dan orang yang berbuat kebajikan itu sama seperti orang yang berbuat keburukan. Aw yaja'al al-muslimina kal-mujrimin, atau Allah akan menjadikan kaum muslimin seperti kaum mujrimin, orang-orang yang berdosa. Ini tidak demikian. Ya, maka ini menyelisihi hikmah itu sendiri. Kemudian kata beliau lagi, fa inna ba'dal muhsinina yamutu qabla an yujziya 'alaihi 'ala ihsanihi. Nah, maka sebagian orang-orang yang berbuat kebaikan dia mati sebelum ay yujza, bukan yujziya, qabla an yujza, afwan. Ya, itu sebelum dia dibalas, dia sudah meninggal duluan. Ya, ala ihsani, sebelum dibalas atas kebaikannya. Ya. Wa ba'dul mujrimin, dan sebagian orang-orang yang berdosa, yamutu qabla an yujaza ala ijramihi, itu dia mati sebelum dibalas atas kejahatan dia. Fala budda anna hunaka daron yujaza fiha kullun minhuma, maka pastilah di sana ada sebuah negeri yang akan masing-masing keduanya itu akan dibalas. Orang-orang yang berbuat kebaikan mati sebelum mendapatkan balasan kebaikan dia di dunia, dia akan dibalas di akhirat. Orang-orang yang melakukan keburukan, ya, dia mati dalam keadaan belum dibalas keburukan dia di dunia, maka dia akan mendapatkan balasan keburukan dia tersebut di akhirat. Makanya tanda hidup yang tidak baik, kata para ulama, kita tidak dibalas di dunia ini atas segala dosa-dosa kita. Ya, oh sehat sudah terus, oh bahaya, ya, bahaya. Sehat terus, gak ada sakitnya, gak ada kecelakaannya, gak ada kepentoknya, gak ada, lurus-lurus saja hidupnya. Nah, ini bahaya ini, sementara dia adalah orang yang berdosa. Kulubani Adam khotok. Kan setiap anak Adam pasti berdosa. Loh, kalau gak segera dilunasin di dunia, dibawa ke akhirat. Nah, ini berbahaya. Ya. Maka kata Ibnu Taimiyah, apabila Allah mencintai seorang hamba, hambanya yang beriman, maka hamba tersebut akan diberikan bala, akan diberikan gundah gulana. Ya, kata Nabi SAW, idza ahaballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka sehingga kaum tersebut mendapatkan ujian dan dia akan merasakan kesulitan, kesedihan, kegundahan, kesakitan bahkan di dalamnya. Yang dengan hal tersebut, dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan segala ujian tersebut, terangkatlah derajat dia. Nah, ini berbeda dengan orang-orang mujrimin. Mereka dibiarkan istidraj untuk mereka. Tidak dibalas, agar nanti di akhirat membawa dosanya pol dalam keadaan belum, ya, dibayar di dunia, dibawa semua di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Ya, makanya kalau kita mendapatkan musibah, itu baik sebenarnya buat kita. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab beliau Al-Fawaid, tingkatan seorang yang mendapat musibah apabila dia bersabar itu tingkatan kecil. Yang memang semestinya, sewajarnya, seharusnya, tapi itu tingkatan dasar. Apa tingkatan tertinggi kata Ibnu Qayyim? Yaitu dia bersyukur. Ini baru ma'rifat hakikat. Ma'rifat hakikat itu bukan yang jumatannya di rumah ngaku-ngaku di Mekah. Yang hakikat ma'rifat itu ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab beliau Al-Fawaid. Dia dapat musibah, dia bersyukur. Kenapa demikian? Karena dia mengetahui dengan hadirnya musibah yang menimpa diri dia, ini akan menggugurkan segala dosa-dosa dia, mengangkat derajat dia. Dan dia akan mendapatkan pahala yang besar atas hal tersebut. Kata Nabi SAW, ma asaba min muslimin min ghammin wala nasabin ya wala huznin hatta syaukah. Ya, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa kesedihan, gundah gulana, huznin, kesedihan, ya, hatta syaukah, hingga duri yang menancap di kakinya. Melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab itu semua. Nah, ini berarti kebaikan buat dia. Dan dia tahu di balik musibah yang menimpa dia, ada kehendak dari Allah terhadap diri dia, kehendak kebaikan, yaitu diampuninya segala dosa dia. Makanya dia bersyukur. Dia bersyukur. Maka tidak ada waktu untuk mengeluh, tidak ada waktu untuk ya gundah, apalagi marah terhadap takdir. Na'udzubillah. Ya, hikmah dibalik perintah bersabar ketika tertimpa musibah apa? Untuk menerima takdir dan untuk tidak marah atas musibah, atas takdir yang buruk menimpa dia, takdir yang jelek menimpa dia. Ini hikmah diantara bersabar ketika tertimpa musibah, supaya dia menerima takdir, supaya dia tidak marah atas keputusan Allah. Namun orang yang Ibnu Qayyim sebutkan ini luar biasa, di atas itu. Di atas itu, bukan hanya dia bisa menahan diri dari mengucapkan sesuatu yang jelek, terkait takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada diri dia yang mendapatkan musibah. Namun juga dibalik dari itu, dia tahu bahwasanya ini ada rahasia ilahi yang akan menggugurkan dosa, menaikkan derajat, pemberian pahala yang sangat besar, sehingga dengan itu dia bersyukur, seperti bersyukurnya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ini ma'rifat hakikat. Ma'rifat hakikat ini luar biasa. Susah? Iya susah. Semoga Allah karuniakan kita itu semua. Ya, barakallahu fikum. Ma'rifat hakikat bukan yang antum kenal, yang kita kenal. Ya, wali majdub lah, apa itu, orang gila jadi wali lah. Itu bukan mal. Kalaupun hakikat, ya hakikat majnunnya. Hakikat gilanya. Bukan hakikat dia mengenal Allah, bukan. Kenal diri dia aja enggak kenal, kok mau kenal Allah. Orang gila kenal diri dia aja enggak kenal. Kalau dia kenal diri dia, dia adalah mukallaf. Dia adalah hamba, maka dia akan bersegera untuk menunaikan hak-hak Allah, bersegera untuk menunaikan hak-hak orang-orang yang di sekitar diri dia, termasuk menunaikan hak diri dia sendiri. Enggak, sama Allah aja enggak kenal, gimana menjadi wali? Gimana mau capai derajat hakikat? Ah, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjut lagi. Mana tadi? Nah, fala budda hunaka daran yujaza fiha kullun minhuma wa munkirul ba'si kafirun. Maka pengingkar hari kebangkitan itu hukumnya adalah kafir. Hukumnya kafir. Enggak bisa enggak, kafir. Kecuali dia orang yang baru masuk Islam, ya, sebelum dia mengimani, ya, Islam, sebelum dia mengetahui Islam, dia hidup dalam agama dahriyah, ateisme, dia merasa bahwa Islam itu sama seperti agama dia sebelumnya, kemudian dia ketika Islam dia masih meyakini demikian, nah ini mungkin diajari. Namun apabila dia hidup telah lama dalam Islam, kemudian ragu, apalagi menentang hari kiamat, maka tidak ada uzur, murtad keluar dari Islam, dan dia bukan Islam. Enggak boleh. Ya, Allah Ta'ala berfirman, zaman ladina kafaru alla yubasu. Sungguh, ya, zaman ladina kafaru, orang-orang kafir, zama, menyangka. Kata para ulama, maknanya apa? Kadabu, mereka berdusta. Kadibu, mereka berdusta. Orang-orang kafir berdusta. Mereka menyangka bahwasanya Allah tidak, bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Allah menyebutnya dengan kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Zaman ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Kemudian wa qauluh, dan perkataan musannif di sini, yaqumun nasu min quburihim hufatan uratan ghurlan, maka mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, manusia semuanya ini mereka bangkit dari kubur-kubur mereka dalam keadaan hufatan. Apa itu hufatan? Jam'u hafin wa huwa alladhi laisa 'ala rijlihi na'lun wala khuffun, yaitu orang-orang yang tidak ada pada kakinya sendal ataupun sepatu, yaitu hufatan, dalam keadaan nyeker kalau bahasa Bekasi sini. Nyeker. Bahasa Indonesianya apa? Tak beralas kaki. Nah. Uratan, uratan. Apa itu uratan? Jam'u arin, jamak dari arin. Apa maksudnya arin? Wa huwa alladhi laisa 'alaihi libasun, yang enggak pakai pakaian, telanjang. Telanjang. Ya, ketika Nabi menyebutkan hal ini, innakum tusyaruna ila Allah yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat, ya, akan dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan enggak, tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan ghurlan, enggak disunat. Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, kalau begitu keadaannya gimana dong? Sak lirik-lirik, malu." Kata Nabi SAW, al-amru a'dhamu min dzalik. Perkara pada hari itu lebih dahsyat daripada mikirin mau ngintip ya ke sebelah. Enggak bisa. Ini lagi gempa nih, gempa tsunami besar. Ya, keluar hujan batu dari langit. Hujan batu dari langit. Keluar air dari bumi, dari laut. Gempa. Tanah terbelah, terbelah sejadi-jadinya. Antum lari. Di sebelah antum ada perempuan cantik telanjang. Masih mau ngintip? Hah? Hujan batu dari langit. Hah? Hujan batu dari langit bertubi-tubi. Bumi terbelah sejadi-jadinya. Air laut meninggi. Setinggi gedung-gedung yang saat ini ada. Menerjang bumi. Di sebelah antum, kiri kanan depan belakang wanita semua telanjang semua. Masih mau mikir ke searah situ? Hah? Nah, hari kiamat lebih dahsyat dari itu. Hari kiamat lebih dahsyat dari itu. Ya. Jadi enggak ada waktu ngintip sebelah gimana? Enggak ada waktu. Ya. Barakallahu fikum. Ya, kemudian gurlan, apa itu? Jam'u agralin. Jam'u agralin. Jamak dari agral. Wa huwa al-af, ya, itu huruf apa itu? Qaf ya. Wa huwa al-aqlafu. Yaitu akhlaf itu maknanya kulub ya. Antum kalau ya lihat buah dakar anak kecil belum disunat, ya yang bagian itunya masih ada kulubnya. Ya, apa bahasa Indonesianya itu? Kulub ya. Nah, itulah. Nah, itu. Masih ada kulubnya, artinya belum dikhitan. Nah, itu akhlaf kulubnya. Alladzi lam yukhtan, yang belum dikhitan. Nah, itu kulubnya masih ada. Ya. Nah, kalau buah dakar anak kecil, nah itu lihat kulubnya masih lengkap semua. Wa huwal ladzi lais, mana tadi? Wa hadhihi sifatu as-salasu yakununa 'alaiha hina qiyamihim min kuburihim. Maka tiga sifat ini yang akan terjadi ya ketika mereka berdiri bangkit dari kubur-kubur mereka. Wa hadza tsabitun fis sahih 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini telah valid sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fi sahihain dalam hadis surat dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Aisyata radhiyallahu anha dari sahabat dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tuhsyarun, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ila Allah, ya menghadap Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat. Hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, bertelanjang tidak berpakaian dan tidak dikhitan. Ya. Tidak dikhitan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ma yajri fi yaumil qiyamah, yaitu yang terjadi pada hari kiamat. Kemana Pak Ahmad sini Pak Imam? Hah? Oh, syafaullah. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Watadnu minhum as-shamsu wayuljimuhum al-araqu. Maka matahari akan dekat. Matahari tadenu mendekat minhum kepada mereka. Wayuljimuhum al-araqu. Maka arak, keringat akan membelenggu mereka. Keringat itu akan membelenggu mereka. Fatun sabu al mawazinu, maka mawazin timbangan-timbangan itu akan tunsobu, akan ditegakkan, dipasangkan, dipancangkan. Watu zanubiha a'malul ibad, maka segera a'malul ibad, amal-amal perbuatan hamba akan ditimbang biha, dengan timbangan-timbangan tersebut. Faman thaqulat mawazinuh fa ulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuh fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Ini Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103, barang siapa yang berat timbangannya maka merekalah orang-orang yang beruntung, barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya maka merekalah orang-orang yang kecewa, yang merugikan diri mereka sendiri, di jahannam mereka kekal, waliyadzubillah. Wa tunsyaru, tunsyaru ini maknanya tuftahu, dan dibukakan ad-dawawin, ad-dawawinu, lembaran-lembaran amal, catatan amal mereka. Wahia sahaifu al-a'mali, yaitu buku atau lembaran-lembaran catatan amal. Fa'akhidun bikitabahu biyaminih, maka ada yang mengambil kitab catatan amal-amalnya dengan tangan kanannya. Wa'akhidun kitabahu bishimalih, dan ada yang mengambil catatan amal dengan tangan kirinya. Au min wara'i dhahrih, atau ada yang mengambil dari belakang punggungnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu nushmansura. Dan setiap orang kami akan tetapkan untuknya ya tali kekang di unuqih, di lehernya, dan kami akan mengeluarkan untuknya pada hari kiamat kelak kitaban, yaitu catatan amal. Yalqahu, yang akan dia jumpai, mansyura, dalam keadaan terbuka kitabnya tersebut. Iqra kitabak, bacalah catatan amalmu itu sendiri. Kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba, dan cukuplah ya pada hari ini dirimu sendiri yang akan menghisap dirimu sendiri. Yuhasibullahu al-khalaiqa, maka Allah akan menghisap seluruh makhluk. Allah akan menghisap seluruh makhluk. Wa yakhlu bi 'abdihi, wa yakhlu bi 'abdihi. Ya, dan Allah akan yakhlu itu maknanya berkhulwah, itu bersepi-sepi, berduaan saja dengan hamba tadi. Bi'abdihil mu'min, dengan hambanya yang mu'min. Fayuqarriruhu bidunubih, yang Allah membuat sang hamba tadi mengakui dosanya. Kama wusifadalika fil kitabi wa sunnah, sebagaimana itu telah di ya sifati di Al-Quran dan sunnah. Amal kufar, adapun orang-orang kafir, fala yuhasabun, mereka enggak perlu dihisap. Apa yang mau dihisap? Kebaikan enggak ada. Enggak ada. Ya. Fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Apa yang mau dihisap? Karena orang-orang kafir, mereka ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mereka tidak dihisap dengan hisap yang orang-orang yang kebaikannya, keburukannya itu ditimbang. Ya. Kebaikannya dan keburukannya itu ditimbang. Nah, kenapa demikian? Ya, fa innahu la hasanati lahum, karena mereka enggak punya kebaikan. Ya, mereka enggak punya kebaikan. Lakin tu'adu amaluhum fatuhsa. Namun, ya. Tu'adu amaluhum, amal mereka itulah ya, yang akan dihitung amal-amalnya. Fayufakuna, maka akan ditunjukkan ya kepada mereka aleha atas amal-amal tersebut. Wayukarruna biha, sehingga mereka pun di apa amal-amal tersebut diakui oleh mereka. Baik ya, ini sudah bisa dipahami di sini. Ya, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah, dzakara Syekh, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dzakara Syekh rahimahullah taala, Ibnu Taimiyah di sini menyebutkan fi hadzal kitab, fi hadzal kalam, dalam pembahasan ini, ba'da ma yajri fi yaumil qiyamah, beberapa hal yang akan terjadi pada hari kiamat, mimma dzukira fil kitab, fil kitabi was sunnah, ya, dari diantara yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa inna tafasila ma yajri fi hadha al-yawmi mimma la yudraku bil aql wa in ya, maka sesungguhnya perincian dari apa yang terjadi pada hari kiamat ini itu diantara hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh akal. Wa inna ma yudraku bil nuquli as-sahihati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun apa yang terjadi pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang digapai dengan nukul, dengan mengutip saja, dengan menyadur saja dari Al-Quran, dari Sunnah, itu aja. Adapun kita mencernanya dengan akal, maka itu tidak akan masuk akal, ya, akal kita atau tidak mampu mencernanya. Namun, ya, udah kita menukilkan saja, merincikannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan dalil. Ya, bahwasanya manusia dikumpulkan di hari kiamat, dibalas, ya, dihisab, itu berdasarkan dalil. Nah, ya, ini karena kita mengutip yang sahih dari Nabi SAW, alladzi la yantiqu anil hawa, yaitu ya yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, sebagaimana Allah Taala berfirman, in huwa illa wahyu yuha, sesungguhnya yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-hikmati, maka di antara hikmah ialah muhasabatul khalaik, yaitu akan ada penghisapan para hamba ala amalihim, atas perbuatan-perbuatan mereka. Wa wazniha wa dhuhuriha maktubatan fil suhuf, ya, dan juga atas akan ada penghisaban, ya, timbangan mereka, ya, maupun zuhuriha, semua di suhuf, di lembaran-lembaran catatan, semua nanti ma'ayhatati ilmillah, padahal itu Allah sudah mengetahui bidzalik, tentang hal tersebut Allah sudah mengetahui segala perbuatan hamba, tapi Allah tetap hisab mereka, liyara ibaduhu, agar para hamba-hamba Allah melihat, ya, kamala hamdihi, kesempurnaan pujian Allah, wa kamala adlihi, dan kesempurnaan keadilan Allah, wa si'ata rahmatihi wa adama mulkihi, dan juga karena luas rahmatnya Allah dan keagungan kekuasaan Allah. Dzakara syekhu mimma yajri fi hadzal yawm al-'adzim 'alal ibad, dan syekh, yaitu syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan di sini beberapa hal yang akan terjadi pada hari tersebut, hari kiamat yang agung itu, alal ibad, yaitu kepada para hamba, dengan beberapa, ya, kejadian. Yang pertama di sini, al awal, yaitu tadanu minhum asyamsu, yaitu matahari mendekat kepada mereka. Nah, ini tentu berdasarkan hadis yang sahih. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh para orang sahabat, ya, dalam Sahih Bukhari, bahwasanya manusia akan didekatkan dengan matahari pada hari kiamat kelak. Anil Miqdar radhiyallahu anhu qol, dia menyatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza kana yaumul qiyamati, apabila hari kiamat nanti tiba, maka udniyat asy-syamsu minal ibad, maka matahari akan didekatkan, ya, kepada para hamba, hatta takuna qadra milin au milain, ya, hingga nanti jarak antara matahari dengan hamba itu sekedar 1 mil atau 2 mil. Kalau 1 mil itu 1,5 kilo. Ya. Nah, para ulama ada yang mentafsirkan itu mil itu adalah memang masafah jarak. Namun ada yang menyatakan mil itu adalah mil yaitu semacam sedo atau pensil yang digunakan untuk mencelak mata. Nah, itu cuman sejarak satu pulpen, pena, pensil segitu aja, mil namanya. Ya. Nah, yang dengan itulah orang-orang menyatakan jarak matahari dengan kepala pada hari kiamat kelak yaitu satu jengkal. Satu jengkal itu tidak ada riwayat khusus tentang satu jengkal. Yang ada riwayat ini, ya, hatta takuna qadra mil. Ya, hingga jarak matahari dengan seorang itu ialah jaraknya 1 mil yaitu satu panjang dari sedo atau sedo yang namanya. Kalau buat mata itu. Hah? Apa sih? Celak itunya yang buat ininya. Hah? Ah itu antum lebih hafal. Lebih hafal. Pensil alis. Pensil alis. Nah, pensil celak. Pak Amin tahu aja ini. Pak Aminuddin. Insyaallah. Oh. Suka belanja kosmetik istrinya ya? Kalau belanja kosmetik istri jangan hantum. Karena yang namanya tempat beli kosmetik pasti pelayannya berkosmetik. Tabarruj perempuan. Iya. Jadi istri, ya Mas Pandi ya. Jangan antum, masa antum yang beli, ya. Mana lagi tadi? Ya. Wa qawluh. Wa yuljimuhum al-araq. Dan keringat akan membelenggu mereka. Ai yasilu ila afwahihim. Itu keringat akan sampai ke mulut-mulut mereka. Fayasiru bimanzilatil lijami. Maka jadilah dia seperti kedudukan lijam, tali kekang. Yamna'uhum minal kalam, yang akan mencegah dia dari ucapan. Seperti ada tali kekang di sini. Mereka mau ngomong susah. Kayak begini. Ah, lihat kayak begini. Nanti keringat-keringat mereka seperti itu. Ya, karena matahari sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Kuasa Allah yang menyebabkan hamba-hamba itu tidak terbakar hangus. Namun karena panasnya, mereka mengeluarkan keringat, bercucuran keringat yang sangat dahsyat. Sehingga masing-masing di antara mereka itu berkeringat. Sampai keringatnya itu tinggi sampai ke mulut-mulut mereka. Ya. Semua manusia, wah ada yang Allah naungi. Ya, di antara para nabi dan rasul atau tujuh golongan sabatun yudhilluhumullahu yauma la dhilla ila dhilluh. Ada tujuh golongan manusia yang berada dalam naungan Allah, yang Allah ya, yang tidak, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, ini mereka dapat ya, keutamaan tersebut berada di bawah naungan Allah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah. Wadhalika natijatun lidunuwis syams, yang demikian adalah hasil atau dampak dari dekatnya matahari minhum kepada mereka. Wadhalika bin nisbati li aktsaril khalqi, ya, dan juga ini ya, dinisbatkan kepada mayoritas makhluk. Wa istasna min dhalika al-anbiya'u wa man syaa Allah, dan dikecualikan dari hal ini ialah para nabi dan ya siapa saja yang Allah kehendaki, di antaranya tujuh golongan yang mendapatkan naungan ya naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ya itu sampai ke mulut itu enggak mesti ya. Ya, enggak mesti. Ada yang cuma sampai Ka'bah ya, dua apa ini namanya? Ka'bain apa? Indonesianya? Mata kakinya. Ya, sampai rukbatai sampai dua lututnya, sampai sadai pahanya, sampai dadanya, semua pokoknya tergantung amalnya, ya, pokoknya semua tergantung amal dia. Ya, nanti semuanya ya akan menyelamatkan diri, akan menyelamatkan diri. Mereka semuanya minta pertolongan, minta syafaat kepada Nabi. Nabi-Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Hingga mereka nanti datang kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan, analaha, ya saya lah orangnya. Bayasfa, maka Nabi pun ya, memberikan syafaat dengan izin dari Allah setelah sujud memuji Allah dengan pujian yang sangat panjang. Yang tidak pernah beliau sebutkan di dunia. Sehingga Allah berfirman pada Nabi, ya, irfa ra'sak ya Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Kul tusma, ucapkanlah, engkau akan didengarkan. Wasal tu'tak, mintalah, engkau akan diberi. Wasfa tusyaffa, berilah syafaat, engkau akan dapat bisa memberikan syafaat. Nah, mana lagi tadi? Yang kedua. Wa mimma dzakara fi hadzal yaum aw dzukira fi hadzal yaum qauluhu tunsabul mawazin wa tuzanu biha ala amal, yaitu timbangan-timbangan akan ditegakkan dan ya, segala amal tuzan akan ditimbang, segala amal akan ditimbang. Nah, kemudian kata beliau, ya, mawazin jam'u mizan. Mawazin itu adalah jamak dari mizan. Wa huwa alladhi tuzanu bihi alhasanatu wasayiat. Ya. Dan yang disitulah segala macam kebaikan dan keburukan akan ditimbang. Wa huwa mizanun hakiki. Itu mizan hakiki. Lahu lisanun wa ya kifatan. Ya. Dan dia adalah mizan yang memiliki lisan wa kifatan, ya. Yang memiliki lisan maksudnya bukan memiliki mulut, maksudnya yang memiliki besi yang melintang, yang memiliki dua bagian atau dua daun timbangan, ya, dua bagian atau dua daun timbangan, demikian. Nah, ini hakiki, hakiki ini. Kemudian, mana lagi? Wa huwa min umuril akhirah. Nu'minu biha, maka mizan ini adalah termasuk diantara perkara akhirat yang kita imani. Kama ja'a wala nabhasu an kaifiyatihi, ya, sebagaimana ya berita tentang hal tersebut terdapat keterangannya, ya, dan juga kita tidak perlu membahas, nah, itu anak coba jangan main situ dulu, kasih mainan tuh pak biar anteng, ya. Kasih mainan, ya. Nah, kasih mainan sini dek, masuk dalam. Nah, siapa anak Pak Endang, ya? Nah, kasih mainan, Pak. Hah? Nah, kasih HP. Anak milenial. Taib. Nah, mana lagi tadi? Nah, kita enggak perlu membahas ya, gimana bentuknya, mizannya, timbangannya, kayak timbangan di pasar enggak? Enggak perlu kayak begitu. Ya. Wala nabhasu an kaifiyatihi illa ala dawi ma warada minan nusus. Kita tidak perlu membahas bagaimana bentuknya kecuali berdasarkan penjelasan yang terdapat dari nusus, dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wal hikmatu fi ya fi waznil a'mal idharu maqadiriha. Maka hikmah dengan ditimbangnya segala amal ialah untuk menampakkan maqadiriha. Ya. Kadar-kadarnya. Liyakuna al-jaza. Kadar-kadarnya amalnya banyak atau sedikit. Liyakuna al-jaza'u bi ya bihasabiha. Supaya nanti akan ada balasan. Ya. Faman sakulat mawazinu ay rajuhat hasanatuhu ala sayiatihi. Maka barang siapa yang lebih berat timbangannya, yaitu lebih kuat kebaikannya daripada keburukannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, ai alfaizun, yang bersukses, wan najun, yang berhasil ya lolos minan nar, dari neraka, almustahiquna lidukhulil jannah, dan dialah yang berhak untuk memasuki surga. Waman khaffat mawazinuh, namun siapa yang ringan ya timbangannya, aik sakulat sayiatuhu ala hasanatihi, yaitu ringan kebaikan-kebaikannya dibandingkan dengan ya, ringan keburukannya, afan, berat keburukannya dibandingkan dengan kebaikannya, faulaikal ladina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, aik khabu wasaru ilan nar, mereka khabu kecewa dan jadilah mereka pergi ke neraka. Fi jahannam khalidun ay makisuna finnar. Mereka di jahannam kekal ya ay makisun, mereka tinggal di neraka. Waliyadu billah. Asyahid min al-ayatil karimah. Maka yang menjadi poin dari ayat yang mulia ini, anna fiha isbatal mawazin, bahwa dalam ayat ini ya terdapat penetapan mawazin. Ini adalah bagian dari keimanan kepada hari kiamat. Wa wada'al mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a, itu kata Allah. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat dan satu jiwa pun tidak akan dizalimi. Ya. Yaumal qiyamah. Waqad warada dzikrul ya dzikrul wazni wal mawazini fi ayatin katsiratin minal Qur'an, dan telah disebutkan atau Syekh telah menyebutkan tentang timbangan ya, tentang timbangan dan mawazin dan alat-alat timbangannya di berbagai ayat yang sangat banyak di Al-Qur'an. Waqad afada majmu'un nususi annahu sayuzanu al-amilu wal amalu was-suhufu, ya, dan majmu' an-nusus, keseluruhan dari nas-nas yang ada di Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu memberikan faedah penjelasan kepada kita bahwa orang yang beramal, amalnya maupun lembarannya itu akan ditimbang. Jadi yang ditimbang menurut Syekh Shalih Al-Fauzan itu bukan cuman ya amalnya, tapi juga suhufnya, lembaran catatannya. Bukan cuman itu, orangnya juga ditimbang. Allahu a'lam bishawab, ini adalah termasuk perkara yang khilaf mengenai hal ini, tapi para ulama bersepakat mengenai usulnya, mengenai asalnya, yaitu mengimani adanya timbangan. Namun siapa yang ditimbang, apakah orangnya juga? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan oh enggak, amalnya saja. Oh enggak, semuanya. Nah, ini cuman furu'nya saja. Ya tidak berpengaruh. Mana lagi tadi? Mana? Wala munafat wala munafata bainahuma ya bainaha, maka tidak ada kontradiksi di antaranya. Fal jam'u yuzanu, maka fal jami'u yuzan, semuanya akan ditimbang. Lakinnal i'tibaru fis-sikfi tsaqali wal khiffati yakunu bil amal nafsihi, la bidati al-amili wala bil ya bil sahifati. Wallahu a'lam. Ya, maka semuanya akan ditimbang, maka berdasarkan berat atau ringannya amal tersebut, ya, maka amal itu sendiri yang akan ditimbang, bukan zat dari amal dan bukan pula lembaran catatan amal. Allahu a'lam. Ya. Wa qad ta'awwala al-mu'tazilatu an-nususa, dan kaum Mu'tazilah telah memalingkan ke makna yang lain, mentakwil ya ke makna yang lain berbagai nas-nas fidalik, ya, berbagai al-nas-nas di ayat Al-Qur'an maupun hadis tentang hal ini, tentang adanya ya mizan. Ala annal murada bil wazni wal mizani al adl, bahwa yang dimaksud dengan mizan dan timbangan adalah keadilan. Ada takwilun fasidun, ini adalah takwil yang rusak, mukhalifun linususi wa ijma'i salafil ummati wa immatiha. Ini takwil yang rusak yang menyelisihi ya menyelisihi nas-nas, menyelisihi ijma' salaf dan para ulama-nya, para menyisi ulama salaf, menyisi salaful ummah dan ulama-nya. Baik, sampai sini dulu deh ya. Nanti kita lanjutkan dengan nanti perkataan Asy-Syaukani. Ya, kalau ada yang mau bertanya, takut dulu, silakan.